Qalan Malik rahimallahu taala wa qauluhu, ucapan beliau lafdzan au takdiran. Kenaren di pengertian irob yang kemarin, apa pengertian irob kemarin itu? Takdir apa? Apa kritikal li filat lawa milibai filat alai lafdzan au takdiran. Ini sekarang yang mau dijelas. Iya. Perkataan beliau lafdzan au takdiran atau takdir, apa artinya? Maknahu artinya anna hadza taghyiru, sebagai apa itu taghyiru? Badal. Hadza kan mansub karena ada anna, berarti badalnya juga apa man? Mansub. Anna hadza taghyiru alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yang qasimu ila kismaini. Artinya bahwasannya hadza taghyir, perubahan ini, yang perubahan kemarin itu, alladhi yakunu fil ismi wal fi'il, yang terjadi pada isim dan fi'il, perubahan ini yang terjadi pada isim dan fi'il, yang kosimu terbagi ila ke kismain, dua saja. Ada dua. Ahaduhuma lafzi, salah satunya perubahan secara lafaz nampak, wasani takdiri, yang kedua perubahannya takdiri tidak nampak. Boleh jelaskan? Apa itu lafzi, apa itu takdiri? Fa ammal lafzi, adapun perubahan yang secara lafaz, apa maksudnya? Fahuwa ma yadhharu fi akhiril kalimati, yaitu dia adalah apa yang, ma apa yang yadhharu nampak fi pada akhiri, akhir al kalimati, pada akhir kata. Kalau nampak di akhir kata, namanya perubahannya apa ini? Lafzi isman kanat au fi'ilan, apakah dia isim atau apa? Fi'il. Yang penting perubahannya tidak nampak. Kama taqaddama fi kullin, sebagaimana telah lewat pada setiap dari, min setiap kul fi pada kul, setiap min dari zaid fa yadhhab. Lihat. Lewat dah? Ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Dah? Yadhhabu. Lam yadhhaba. Lam yadhhab. Paham? Itu perubahannya apa itu? Perubahannya apa itu? Nampak. Lafzi namanya. Lafzi. Wa amma takdir, kalau itu mudah ya. Sekarang adapun takdir, takdiri fahuwa ma la yadhhar fi akhiril kalimat, lawannya, lawannya. Pengertiannya huwa ma la yadhhar fi akhiril kalimat, yaitu dia adalah apa yang tidak nampak di akhir kata. Apa yang tidak nampak di mana? Di akhir kata. Wa inna ma yakunu manwiyan. Ya. Fiha. Tidak lain dia menjadi sesuatu yang manwiyan, diniatkan. Ya, tidak lain dia itu menjadi sesuatu yang apa? Manwiyan. Apa artinya manwiyan? Diniatkan. Ya. Paham diniatkan? Artinya ada tapi tidak kelihatan. Yang ada di mana? Dalam niat, tahu di niat. Iya. Wa huwa ala salatati aqsam, dan dia terbagi tiga. Itu Anas, samping nyantum itu. Antum baru masuk. Dari mana? Palu. Antum orang Palu enggak? Hah? Oh, tadi malam baru sampai. Orang mana antum? Orang mana antum? Hah? Bual itu bul di Palu juga. Alhamdulillah. Kenapa antum pulang? Hah? Ah, telepon saja. Mau jalan-jalan lihat, enggak usah dilihat. Telepon saja. Kalau hidup, alhamdulillah. Iya tuh, mau ada apa? Mau pergi apa ke sana? Belajar lebih berharga. Antum ini alasan sedikit aja pergi. Hah. Alhamdulillah. Ya. Ulama dulu sudah berapa orang mati. Pulang, mana itu? Mati, mah. Alhamdulillah. Mudah apa? Masa kita pulang tidak ada gunanya juga. Iya kan? Apa kita mau buat? Tambah kasih habis nasi di sana. Nah, alhamdulillah. Telepon saja. Gimana kabar? Hidup. Alhamdulillah. Gak usah pulang ya. Rugi pelajaran. Banyaknya nih lewat. Masya Allah. Iya. Jadi lihat ini, wahala salatat eksam, dia terbagi tiga. Ini perubahan, ini takdiri. Pertama al-awwalu, yang pertama ma yuqaddaru litta'adduri. Ada ditakdirkan, disembunyikan harokatnya itu karena dia ta'addur. Tahu ta'addur? Pernah nasinggung dulu di bab Irob. Berudur. Nggak bisa sama sekali menerima. Nah, tentunya antum sudah tahu ini. Kapan alasannya berudur? Kalau hurufnya apa? Audi. Apakah pada isim atau pada fi'il? Nah, ada yang disembunyikan kata ta'addur. Kapan? Wadhalika, demikian itu. Fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qoblaha fathah wa yusamma maksuro. Masya Allah. Demikian itu pada fi, pada kuli, setiap isim mu'rob, yang mu'rob akhirnya adalah alif lazimah. Paham ini? Sebelumnya fathah. Inilah yang dinamakan dengan isim. Isim apa ini? Isim maksud. Sudah kita pelajari kan? Ya sudah. Dia temut muqaddarul ta'addur. Contoh kalfata, wal huda, wal aso. Lihat tak? Alfata, al huda, al aso. Sebentar akan ada contoh. Kalimatnya ini hanya sekadar contoh kata dulu. Wana hudali, dan semisalnya tuqad wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakat. Ini yang untuk melingkari ini. Ini garis bawah. Ditakdirkan padanya seluruh harokat, artinya dhamma, fathah, kasro, semuanya apa? Tidak nampak. Paham Mubar? Nah, alhamdulillah. Tidak nampak seluruh harokatnya. Nah, contohnya ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Coba untuk lihat itu. Ropa nasab, jer, sama saja, ya enggak? Karena perubahannya tidak kelihatan, itu yang membuat dia sama. Insyaallah kan? Falfata fil mitalil awwali, maka alfata pada contoh yang pertama, fa'ilun, dia adalah apa? Fa'il. Marfu'un, namanya fa'il pasti? Marfu. Wa alamatu raf'ihi, tanda rupanya ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi, adalah dhammah yang disembunyikan di mana? Di atas alif. Paham enggak? Mana a? Belum terangkan sekarang. Mana a min duriha? Mana a yang menghalangi min dari duriha nampaknya? Yang menghalangi dari nampaknya at-ta'adduru adalah karena dia berudur. Tahu berudur tak? Tidak bisa. Jelas. Wafil mitali sani mafulun bih mansubun. Sementara pada contoh kedua, yaitu ro'aitul fata, pada contoh kedua adalah mafulun bih. Ya, mafulun bih itu hukumnya apa? Mansub. Wa alamatu nasbih al-fatatul muqaddaratu ala al-alif. Sama kan? Tanda nasabnya adalah fatah yang disembunyikan di atas alif. Mana amin duhuriha at-ta'adduru. Sama alasannya. Ia menghalangi dari nampaknya karena dia berudur. Misal dipahami ini. Mudah sekali, alhamdulillah, masya Allah. Wabil mitali salit. Dan pada contoh ketiga. Mana itu contoh ketiga? Marortu bil fata. Majrurun itu dijer. Dengan apa itu? Dijer dengan apa? Dengan bi, huruf jer. Wa alamatu jarrihi al-kasrotu al-muqaddarotu. Tanda jernya adalah kasro yang disembunyikan di mana? Alal alifi, di atas alif. Mana amin duriha at-ta'adur. Baik kan? Tiga kali dia ulang kata yang sama seperti itu, ya kan? Lama-lama antum hafal sendiri. Dia tidak usah ditulis. Paham gak? Dihafal. Alhamdulillah. Jelas ini? Ini contoh pada isi. Wa mithluhu al-fi'lul mudhari al-mu'tallu bil alifi. Semisal dengan isim maksud tadi adalah fi'il mudhari yang mu'talnya apa? Alif. Iya kan? Nah, misalnya yardo. Marfu kan? Yardo. Maksud? Lan yardo. Paham? Cuman dia tidak ikut jazamnya. Dia hanya marfu dan mansub. Karena majzumnya dengan apa? penghilangan alif, bukan harokat disembunyikan, alifnya hilang. Paham gak ini? Jangan, dua keadaan itu bedanya isim dengan fi'il. Kalau isim semuanya. Kalau fi'il hanya dua, disembunyikan ketika dia rofa dan nasab saja. Paham kan? Nah, yang perlu katakan. Nah, kayaksha wa yas'a wa yardha. Contohnya, yaksha, yas'a, yardha, wa nahwi dhalika dan semisalnya. Ya, nahwi dhalika diartinya DLL dan lain-lain. Paham kan? Itu artinya nahwu dhalik. Ya. Kalau bahasa kitanya, wa tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu faqat. Dan ditakdirkan padanya dhamma dan fathah saja. Betul enggak? Nah, kenapa kalau antum ditanya begitu? Karena dia dijazm dengan tanda. Tanda apa? Penghilangan huruf illa. Jelas enggak? Makanya dhamma dan fathah saja. Nah, yakhsha Zaidun rabbahu. Mana syahid kita? Yakhsha marfu itu. Walan yakhsha aduwahu. Sama lam yakhsha fa yakhsha fil mitali awwali, maka yakhsha pada contoh yang pertama fi'ilun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu. Kenapa? Iya, sudah antum tahu tak? Dia itu kan itu fi'il mudhari' mansub majzum dah, kalau ada penyakit itu, kalau tidak ada maka marfu. Maka alasannya di sini li tajarudihi, li karena tajarud kosong hinya, karena kosongnya anin nasibi wal jazimi dari penasab. Ingat nasib penasab, kalau mansub dinasab dak anin nasibi dari penasab itu an lan idan kai, wal jazimi dan kosong dari penjazam seperti lam lamma alam alamma lamul amr la nahi. Paham gak ini? Kosong dari alat penasab, kosong dari alat penjazam. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Tanda rupanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas alif. Mana min duriha at-ta'adduru, yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? Ta'addur, sama. Wa fil mithali tsani, pada contoh yang kedua, yang mana itu? Lan yakhsha. Contoh yang kedua, mansubun bilan. Dia mansub dengan apa? Lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alifi. Tanda nasabnya adalah fathah yang disembunyikan di atas alif. Mana min duriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya karena dia berudur. Tak berudur tak? Tidak bisa sama sekali. Tak? Ya, selesai. Wa mana ta'adzur? Belum terangkan ternyata. Apa arti ta'adzur? Ya, apa arti ta'adzur? Yaitu annal alifa la takbalul harokata aslan. Lihat kata bulu, arti ta'adzur ini. Apa itu ta'adzur? Kata bulu, annal alifa la takbalul harokata aslan. Likauniha mulazimatan lisukuni. Masya Allah. Arti daripada ta'adzur bahwasannya alif itu dia tidaklah, kan tidak, takbalu menerima, tidak menerima harokat, harokat, tidak menerima harokat asalnya dari sononya memang. Paham kalau orang Jawa? Paham gak ini? Dari sananya memang sudah tidak bisa menerima apa? Harokat. Kenapa? Likauniha, karena dia itu mulazimatan selalu disukun. Paham gak? Alif sampai hari kiamat. Paham gak ini? Paham ini? Mau 10 ribu kali gempa tetap sukun. Paham itu, paham ini? Jelas lo? Iya, paling istiqomah itu alif. Iya, mau roboh besi tetap dia sukun. Jelas alif tak? Itu alasannya. Kenapa bilang ta'adzur? Ta'adzur. Berudur. Tidak bisa memang menerima. Jelas ini ta'adzur? Selesai. Oke, semua sani jenis kedua. Ma yukod daruli sikol. Nah, ma yukod daruli sikoli. Apa yang ditakdirkan karena sikol? Li karena. karena fikol, karena berat. Ah, dia sembunyi karena berat. Bukan tidak bisa. Paham gak ini? Dia sembunyi karena apa? Berat. Apa itu? Wadhalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun maksurun maqoblaha wa yusamma mangkuson. Jelas tak? Demikian itu terjadi pada setiap isim yang mu'rab. Akhirnya ada adalah ya yang disukun. Akhirnya adalah ya yang disukun. Selalu dikasroh apa yang sebelumnya. Paham gak? Yang selalu dikasroh apa yang sebelumnya. Akhirnya maksudnya nanti, kalau ada ya sebelumnya tidak dikasroh, tidak jadi. Tidak jadi isi maksud. Syarat isi maksud itu harus ada ya akhirnya. Sebelumnya selalu apa? Kasroh. Kalau sukun tidak jadi. Misalnya mereka katakan, contohnya yang sering mereka contohkan, dobyun. Kijang. Nah, dobyun. Isi maksud atau bukan ini? Hah? Bukan. Kenapa? Sebelumnya sukun. Doma. Dobyun. Paham gak? Maksud dia di dalam isi mufrad biasa. Paham gak nih? Di syaratnya itu harus apa? Sebelumnya apa? Kasro. Nih, perdalamnya maksudnya. Paham insya Allah? Ini diperdalam lagi seperti itu. Wa yusamma mangkuso. Inilah dinamakan dengan isim apa? Mangkus. Bayangkan, belum singgung secara begini. Langsung di dalam sini. Paham gak? Di Irob. Jelas ini? Alhamdulillah. Kata beliau, kalqadi wadda'i warromi wa nahwi dalika. Seperti alqadi adda'i arromi DLL. Dan lain-lain. Iya, wa nahwi dalik. Dan semisalnya. Waktu qaddaru alaihi harokatan. Fakot. Dan ditakdirkan padanya dua harokat saja. Ini bedanya ya dengan alif. Ditakdirkan padanya apa? Dua harokat saja. Wahuma, keduanya yang ditakdir itu ad-dhamma wal kasra. Dhamma dan kasra saja. Iya kan? Karena kalau fathah kemana? Fathah kenapa? Kemana? Kenapa dia? Nampak, karena ringan kan? Kan dia alasannya berat saja. Ya, fathah nampak. Nah, contoh yang kata beliau, ja'al qadi, marfu ini, contoh marfu. Ya, marotu bil qadi, ini contoh majer. Majrur. Kata beliau fal qadi fil misalil awwali, maka al qadi pada contoh pertama fa'ilun marfu'un. Dia adalah fa'il yang diropa alama wa alamatu rafi'i dan tanda ropanya ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya. Dhamma yang disembunyikan di atas ya. Nah, intinya antum konsentrasi saja. Kata-katanya ini sudah berulang berapa kali. Paham? Tandanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas ya. Mana min dhuriya yang menghalangi dari nampaknya? Apa? Asikolu adalah karena dia apa? Berat. Wabitani dan pada contoh kedua majrurun bilba'i. Dia dijer dengan huruf apa? Ba, penyakitnya maksudnya. Ba, bi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu al-ya'i. Tanda jernya adalah kasrah disembunyikan di atas ya. Mana amin duriha asikolu. Yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? Sikol saja. Jelas masya Allah? Jelas? Wa ammal fathatu fa innaha tuzhar fihi lihifatiha. Adapun fathah, maka sesungguhnya dia dinampakkan padanya. Tuzharu dinampakkan karena fi'il majhul. Dinampakkan padanya. Kenapa? Li karena hifatiha, karena ringannya. Hifa lawan dari siqal. Tak hifa kata baru. Ditulis artinya. Karena dia ringan. Paham mubar? Paham fathah mubar? Nampak? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, lihat contohnya nah. Ra'aitul qadiyah. Nampak? Fal qadiya mafulun bih mansubun wa alamatun nasbil fathatu dhahir ala akhirih. Jelas kalau nampak ya bila nampak. Mafulun bih dan tanda nasabnya ada fathah yang nampak di akhirnya. Mudah sekali masya Allah ya. Selesai bab irob, bab yang paling mudah. wa mithluhu al-fi'lul mudhari' wal mutallu bil ya. Semisal dengannya adalah fi'il mudhari yang mutalnya ya. Nahu yaqdi wa yu'ti wa yahdi. Contohnya adalah yaqdi, yu'ti dan yahdi. Wa nahu dzalik dan lain-lain. Temannya wal mu'tallu bil waw. Demikian pula kalau dia mu'talnya siapa? Waw. Ini bedanya kalau fi'il ada ya ada waw, kalau isim tidak ada waw. Paham enggak? Isim tidak ada waw. Paham enggak? Dia masuk di isim mufrad biasa kalau akhirnya waw. Paham salah? Yang akhirnya waw hanya ada pada apa? Ya fi'il saja. Ya, dia hanya ada ya dan fi'il saja yang ada waw-nya. Contoh yad'u, yarju, yasmu wa nahwu dzalik dan lain-lain. Wa taqaddaru fiha dhamma faqat. Masyaallah. Fi'il itu kalau dia waw atau ya ditakdirkan dhamma saja. Kenapa bisa? Kan fathah nampak. Karena ringan. Jazm? Jazm dengan apa? Penghilangan ya, penghilangan waw. Sisa siapa berarti? Dhamma. Paham gak ini? Kenapa ditakdir dhamma saja? Karena kalau dia masuk, fathah nampak. Kalau majuzum, hilang waw, hilang ya. Jelas? Maka dhamma saja. Dhamma saja yang ditakdirkan. Nah, yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Mana dia? Yad'u dan yaqdi. Dua-dua. Contoh ini sekaligus untuk waw dan iya. Fayad'u fi'ilu mudhari'in marfu'un. Maka yad'u adalah fi'il mudhari yang marfu. Litajarrudihi. Apa artinya ini tadi? Karena kosongnya dari sudah anin nasibi wal jazimi. Antum sudah bisa terjemah berarti. Enggak usah terjemah saya. Gimana? Kan mudah kan? Enggak usah. Langsung baca saja biar cepat selesai ini buku. Satu bulan. Oh. Biar cepat dong satu bulan. Iya. Hah? Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Lita jarudi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamatu rafihi. Salah cetak itu saudara. Antum tertulis apa? Wa alamatu rafati. Yang benarnya tidak tanpa titik. Biasa salah cetak. Kan dari tadi kan tanpa titik toh? Wa alamatu rafihi wa alamatu nasbihi tanpa titik. Tiba-tiba sekarang ada titik. Paham anak? Salah cetak. Hapus titiknya. Sudah lihat atau belum? Wa alamatu raf'ati dhammati, kan begitu jadinya. Sebentar ini tidak begitu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya. Sudah tahu, sudah tahu. Alhamdulillah. Salah cetak perbaiki memang, nanti pulang ke mubar munabarat sudah tidak ada orang ditanya. Paham? Ya, sudah tidak ada jaringan telepon. Paham mubar? Jadi hapus memang maksudnya. Paham insya Allah. Jadi saat belajar itu apa yang mau diperbaiki, perbaiki memang. Karena di kampung kita tidak tahu nanti apa yang terjadi. Paham insya Allah. Karena kita ini dobet sodar. Kebanyakan kita sekarang dobet kitabah, bukan sodar. Dobet kitabah maksudnya kita lihat tulisan. Bukan dobet sodar. Sodar itu ilmu itu tidak ada. Tidak lihat buku kita bilang, oh, ini. Paham gak? Kalau kita ini orang sekarang ya lemah pikir. Paham insya Allah. Alhamdulillah. Jadi alamat rafihi ha bukan ta. Alamat rafanya ad-dhammatul mukhaddarah. Dhamma yang disembunyikan alal wawi di atas waw. Man amiduriya asiqalu yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? Siqal berat. Karena berat dhamma. Wa yaqdimatu pun ala yad'u. Yang kedua. Yaqdi diatopkan kepada yad'u. Kena tahu untuk atop tak? Marfu marfu. Wal matufu alal marfu'i marfu'un. Mitluhu. Yang diatopkan kepada marfu. Marfu juga semisalnya. Sama. Iya. Wa alamatu rafihi. Salah? Atau benar itu? Wa alamatu rafihi. Benar atau salah? Benar. Itu yang benarnya. Tanpa titik. Wala maturofihi ad-dommatul muqaddaratu alal ya'i. Tanda rofanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas ya. Mana min duriha asikolu, yang menghalangi dari nampaknya adalah sikol. Berat. Paham ya? Insyaallah itu paham ya? Alhamdulillah. Itu tadi, kadang salah titik begitu. Para ulama kadang menyinggung kita dengan satu singgungan, yaitu ini pentingnya kita belajar sama guru. Walaupun kita bisa baca sendiri nih, anggaplah kita bilang, ah bisa saya baca sendiri ini. Bukan begitu, karena penting guru. Paham salah ini? Karena guru pernah dia belajar sama gurunya, akhirnya pernah dikasih tahu itu. Ini salah. Paham gak? Nah, itu turun-temurun begitu. Tidak bisa walaupun ada buku sudah bisa baca. Tak, salah titik dua di atas, titik dua di bawah, kalau salah bahaya. Tak, iya titik satu asalnya jadi titik dua bahaya. Tak, antum dapat cerita itu? Al-habbatus sauda, syifa'un likulida. Tak, itu kan hadisnya. Habbatus sauda, penyembuh bagi seluruh penyakit. Dia qadarullah dalam cetakannya salah titik. Asalnya titik satu jadi titik dua. Jadinya apa? Al-hayyatus sauda syifa'un likulida. Ular hitam menyembuhkan dari seluruh penyakit. Dia cari ular hitam. Ular hitam itu kalau dia hitam karena racunnya banyak. Dia cari-cari, dia tangkap, dipitok, mati. Anda paham gak? Ini cerita ma'ruf. Ini musahab namanya. Maksudnya salah cetak itu bahaya. Itu pentingnya belajar sama apa? Guru. Seperti itu tadi. Tidak cocok. Iya kan begitu? Alhamdulillah. Selesai wa amal fathatu, adapun fathah. Fa innaha tudharu alaihima lihifatiha aidho. Sesungguhnya dia dinampakkan atas keduanya, yaitu waw dan ya. Nah, keduanya kembali ke waw dan ya. Lihifatiha aidho, karena ringannya juga. Ringan. Nah, lan yad'uwa zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Nah, lan yad'uwa zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Masya Allah. Contohnya penulis itu mantap sekali. Nah, tadi yad'u zaidun ilal haqqi. Ganti saja al-haqqi dengan batil. Nah, iya. Yad'u zaidun ilal haqqi wa yaqdiya bihi. Kalau ini, lan yad'uwa zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Fayadu'wa fi'lu mudori'in mansubun. Yadu'wa termasuk fi'il mudori' yang mansub. Dilan. Dengan apa? Lan. Wa alamatu nasbihi. Al-fathatu dohiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Wa mitluhu yaqdiya. Sama. Semisal dengannya adalah siapa? Yaqdiya. Apa arti fikol? Belum jelas. Wa makna fikol? Arti sikol anna liya'a wal wawa yakbalani al harokata. Arti sikol itu bahasanya waw, bahasanya ya dan waw, keduanya bisa menerima sebenarnya harokat. Paham enggak? Ya kan bisa kan? Waw dan ya bisa menerima apa? Harokat. Walakinnaha sakilatun alaiha alaihima, akan tetapi berat atas keduanya. Paham kan? Kan? Yadu, bisa saja yadu. Paham kan? Yahdi, bisa saja apa? Yahdiyu. Paham? Bisa menerima. Tapi apa? Berat. Jelas? Kan dibilang alasannya berat. Satu lagi dia bilang al-qismu salif. Ini yang kita tidak ambil. Belum ambil di buku sebelumnya. Sengaja saya tidak singgung. Di buku sebelumnya. Kenapa? Karena dia masalahnya kita belum belajar mudhof-mudhofun ilaih. Sementara ini dalam bab idofa. Nanti tambah panjang pembahasannya. Paham ya? Sengaja saya tidak singgung. Di sini yang baru disinggung. Kata bula al-qismu salis. Jenis ketiga ma yuqaddaru lil munasabah. Ada yang ditakdirkan karena alasannya munasabah. Penyesuaian. Alasannya apa? Penyesuaian, disesuaikan, akhirnya dia tidak bisa. Ya, wadhalika fi kulli ismin, ini tidak ada jenis khusus, tidak ada jenis khusus. Ciri-cirinya saja antum ingat, wadhalika fi kulli ismin, demikian itu pada seluruh isim, udifa ilaya ilmu takalim. yang diidopakan kepada ya mutakallim. Paham enggak? Misalnya ada ya, anda dapat ini. Anda dapat kata. Ya, kitabun. Nah, kitabun. Bang, sandar kepada ya mutakallim jadinya apa? Hah? Kitabi. Anda paham? Ini kitabi. Ya. Mau diropa nasal jer. Selalu bilang apa? Kitabi. Kalau diropa sebenarnya kitabui. Kitabui. Kalau nasab kitabai. Kan begitu? Paham enggak? Tapi dia enggak nampak. Kenapa? Munasabah. Ya cocok dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Makanya dia selalu di kasro walaupun ropa nasab jer. Alasannya apa tadi? Lil munasabah, karena penyesuaian. Artinya dia ini sesuai, disesuaikan harokannya dengan apa? Iya, paham bar? Betul? Atau belum paham? Assalamualaikum. Kan tuh paham deh. Bingung. Jadi kan begini ya, misalnya begini. Bakorotun disandarkan kepada ya mutakalim jadinya apa, Mubar? Bakoroti. Tuh, coba bilang. Ja'a. Ja'at bakoroti. Padahal seharusnya apa? Bakorotui. Kan doma tuh akhirnya. Ini isim atau fi'il? Yang mana? Yang mana? Kita isim. Pasti isim dong. Iya enggak? Dan enggak mungkin jadi mudhaf kalau bukan isim. Itu mudhaf selama-lamanya isim, enggak bisa fi'il. Paham enggak? Iya enggak? Isim disandarkan kepada ya mutakallim. Ya ini aslinya ana. Tapi kalau bersambung jadi ya. Disambungkan dengan isim atau huruf. Paham? Nah, ya ini teman ya siapa Mubar? Cocoknya dia sama siapa? Kasro kan? Nah, sebenarnya sebelum ya itu kan kalau ropa berarti doma. Nah, kalau nasa berarti patah kan? Kalau jad pasti kasa? Kasro. Tapi sibuk melayani tamunya, akhirnya enggak bisa dia. Nah, dia bilang, afwan, saya sibuk. Tidak bisa menerima doma. Tidak bisa menerima fathah. Paham kan? Alasannya apa? Munasabah. Saya lagi sesuaikan waktuku dengan dia itu. Paham saya? Paham kan? Munatau munasabah. Jelas berarti? Alhamdulillah. Dalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutakallim. Ini terjadi pada seluruh isim yang disandarkan pada ya'il mutakallim. Isim apa saja? Mufrad, jamak taksir, jamamu ana salim, pasti begitu. Nah, misalnya bakorotun sandar kepada ya bakoro, bakoroti, kan begitu. Ja'at bakoroti, ro'a itu bakoroti, sama semua. Paham gak? Pokoknya setiap isim, kalau gimana, kalau yang ya sama alif kan gampang, setiap isim yang diakhir oleh siapa? Alif saja. Setiap isim yang diakhir oleh ya saja. Kalau ini pokoknya ingat saja, semua isim disandarkan. Orang lain yang dia, orang lain. Tamunya, setiap isim disandarkan pada ya, mutakallim. Kalau tadi, alif sama ya atau waw, itu asli dari kata. Paham gak ini? Asli dari apa? Kata, hurufnya. Kalau ini bukan hurufnya. Orang lain, tamunya. Maka yang dibilang munasabah. Jelas? Alhamdulillah. Misal contoh gulami, sodiki, ikhwani, warhamidalik dan lain-lain. Waktu kodaru alaihi jami'u harukati iroh. Masya Allah. Ditakdirkan padanya seluruh harukat iroh. Karena penyesuaian. Selama ada tamunya itu, sudah. Begitu terus dia. Kapan baru bisa berubah? Pergi ke tamunya. Iya enggak? Nih, kitabi. Kapan bisa kitabu, kitabah? Ya pergi ke ya, hapus ya-nya. Paham, Mubar? Betul? Alhamdulillah. Tuqaddaru alaihi jami'ul harakatil irab, ditakdirkan padanya seluruh harakat irab. Contoh, nah, ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Coba perhatikan ini. Selama-lamanya apa? Mi. Dah. Selama-lamanya apa? Mi. Tidak pernah mui, mai. Kata beliau, fa gulami fil mintalil awwali, maka gulami pada contoh pertama fa'ilun. Kan ja'a butuh fa'il. Nah, fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu. Tanda rupanya adalah dhamma yang disembunyikan. Alama qabla ya'il mutakallim. Di mana sembunyi? Di mana sembunyi? Kalau ingat ya, kalau tadi isi maksur, isi mangkus di atas alif, di atas ya. Karena memang di akhir katanya. Karena memang dia apa? Huruf terakhir dari kata itu. Kalau ini kan huruf terakhirnya bukan ya, tapi sebelum ya, ya itu orang lain, tamunya. Saya dulu udah bilang tadi, orang lain. Paham enggak? Makanya dia bilang apa? Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya, alamat qabla ya il mutakallim. Alamat rupanya dhamma disembunyikan di atas apa yang sebelum ya mutakallim. Paham? Misalnya gini. Nah, ini tadi ya. Kitabi aslinya dhamma. Hah? Kitabi di mana sembunyi dhammanya? Sebelum ya di ba maksudnya. Bukan dia, karena ya orang lain, enggak bisa di situ tandanya. Dia harus tandanya di huruf terakhir dari kata itu. Jelas enggak? Huruf terakhir dari kata itu. Alhamdulillah. Jadi sebelum ya mutakallim yang menghalanginya mana amin duhuriha istighol al-mahalli di harakatil munasabati. Yang menghalangi dari nampaknya istighol, sibuknya. Sibuknya al-mahal tempat itu, sibuknya tempat itu tadi di harokatil munasabah. Dengan harokat apa? Penyesuaian. Paham gak? Ini nih. Kita bi, gak nampak dong mak. Karena ba sibuk melayani siapa? Iya. Sudah paham gak ini? Paham gak? Sibuk tempatnya untuk dinampakkan harokatnya. Jelas? Jelas alasannya? Wa gulami mudhaf. Waya al-mutakallim mudhafun ilaih. Gampang kan? Iya kan? Kan gulam mudhaf, ya mutakallim mudhafun ilaih. Tahu-tahu mudhaf? Tahu apa itu mudhaf? Kata yang disandarkan pada isim setelahnya. Mudhaf nilai adalah kata yang dijar dengan kata sebelumnya, dengan mudhaf. Paham? Tapi ini berupa do? Domir. Wabitani pada contoh kedua, ro'aitu gulami maf'ulun bih. Itu sebagai maf'ulun bih. Mansubun dinasob. Wa alamatu nasbi al-fathah. Sama, tanda nasabnya adalah fathah. Al-muqaddaro yang disembunyikan. Kenapa? Lil munasabah. Langsung beliau bilang, karena penyesuaian, itu alasannya. Iya kan? Penyesuaian dengan harokat sebelumnya. Harokat yang mutakali. Al-Nahwi ma taqaddama, seperti apa yang telah lewat penjelasannya. Yang tadi yang pertama, seperti apa yang telah lewat. Ala atas nahwi, seperti ma apa yang taqaddam telah lewat, seperti apa yang telah lewat. Iya. Wa tsalis pada contoh yang ketiga majrurun bil ba. Contoh yang ketiga marartu bi gulami dijar dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan ba wa alamatu jarihi al kasratul muqaddarah. Tanda jarinya adalah kasrun disembunyikan. Kenapa lagi alasannya? Lil munasabati kadzalik. Karena penyesuaian juga sama. Dah? Jelas ini? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Wa ma'nal munasabah. Selesai kan? Atau sudah dulu? Munasabah saja ya? Kan selesai irob ini? Iya, selesai itu bina. Wa ma'nal munasabati. Apa arti munasabah? Kita sudah lewat arti ta'adur, sudah juga arti cikol. Sekarang arti apa? Munasabah. Anna ya'al mutakallim. Anna ya'al mutakallimi la yunasibuha illa kasrul illa. Dibaca apa ini? Di kasro illa kasro. Bisa? Dua. Bisa dua? Bisa satu? Hah? Kalamnya tergantung. Lihat nakis, mujab, tam. Nah, berarti ini nakis. Ya, yunasibu butuh apa? Fa'il. Bangga. Kan kalau nakis tergantung dari penyakit. Annaya al-mutakallimi la yunasibuha illa kasrul harfi alladhi qablaha wa huwa al-mim fi hadhil amsilati. Masyaallah. Arti munasabah bahwasannya ya al-mutakallim. Ya yang menunjukkan orang berbicara kan saya. Arti ya itu. Yang menunjukkan atas orang berbicara itu la yunasibuha, tidak cocok dengannya, tidak sesuai, tidak cocok dengannya illa kas. Kecuali siapa? Kecuali kasro al-harfi alladhi qabla. Kecuali kasro huruf sebelumnya. Kecuali kasro huruf sebelumnya. Wal mim fi hadzal amtila, yaitu huruf mim pada contoh-contoh ini. Dah, pada contoh-contoh tadi itu semuanya adalah huruf apa? Mim yang harus dikasro. Fagulan qabla idofa kana mu'roban biharokatin dohirotin alal mimi. Masya Allah. Sesungguhnya gulam sebelum diidopakan dia adalah mu'rob dengan harokat yang nampak di atas mim. Ya kan? Ja'a gulamun ro'aitu gulaman marotu bigula mim. Paham kan? Nampak kan? Sebelum diidopakan. Ya kan? Ja'a gulamun ro'aitu gulaman marotu bigulamin. Falamma udifa takala falamma maka fa maka lama tatkala udifa fi'il majhul tatkala dia diidopakan ilaya ilmu takallimi kepada ya mutakallim kusirotil mimu wujuban, maka mimnya dikasro secara wajib. Paham gak? Nah, mimnya dikasro secara apa? Secara wajib. Kenapa? Munasabatan liya ilmu takallimi, untuk penyesuaian dengan ya mutakallim. Paham enggak? Untuk disesuaikan dengan ya mutakallim. Waju'ilat harokatul i'rabi muqaddaratan 'alaiha, dan dijadikan harokat i'rab disembunyikan padanya. Paham enggak? Disembunyikan padanya. Pada siapa? Pada huruf sebelumnya. Pada huruf apa? Sebelumnya, bukan pada ya. Ini bedanya dengan isim maksur dan isim mangkus. Kalau isim maksur mangkus di huruf akhirnya itu sendiri, kan dia memang bagian dari kata. Kalau ini bukan bagiannya, makanya sebelum dia. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah, insyaallah albina kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mantap. Baik banyak.